قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. إن شاء الله تعالى akan kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita, membaca kitab Al-Wajiz, kitab fikih ringkas namun sangat mencakup dengan keringkasannya itu, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan sebagian ulama salaf karya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi rahimahullahu ta'ala wa hafizahu min kulli su'in wa makruh. Dan kita akan membaca pembahasan wudu. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa taharah terbagi menjadi dua. Ada taharah internal, itu taharah hati dari segala akidah yang menyimpang, dan itu pembahasannya dalam kitab-kitab akidah. Dan yang kedua adalah taharah eksternal, taharah dari hadas dan taharah dari najis, dan pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih. Juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu beberapa perbedaan antara taharah dari najasah dan taharah dari hadas. Nah, berikut ini kata beliau, al-wudu sifatuh, sifat wudu. Ini penting untuk dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah karena ia berkewajiban melakukan salat dan merupakan kaedah umum yang disepakati oleh para ulama fiqih adalah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi wajib. Maka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita sifat wudu beliau, hukumnya adalah fardhu ain. Hukumnya adalah fardhu ain. Bukan fardhu kifayah dan bukan pula sunnah. Maka ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang ilmu agama yang wajib dituntut oleh seseorang, maka beliau mengatakan ma yaqumu bihi dinuh, adalah sesuatu ilmu yang dengannya agamanya tertegakkan. Perintah dan larangan Allah dapat ia realisasikan. Maka sangat disayangkan apabila seseorang memiliki semangat belajar nahwu, semangat belajar sharaf, semangat mempelajari ilmu sastra Arab dan ilmu-ilmu agama lainnya yang bersifat cabang, tetapi dia tidak memiliki semangat mempelajari arkanul Islam dan arkanul iman. Dan wudu ini syarat sahnya rukun Islam yang paling besar setelah dua syahadah, yaitu as-salah. Maka setiap muslim dan muslimah berkewajiban mempelajari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tak sedikit dari kaum muslimin yang belum pernah mempelajari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia sudah puluhan tahun melakukan salat. Wudunya itu hanya wudunya itu bersumber dari orang tua, keumuman manusia atau gurunya. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa lak bihi ilm. Inna as-sam'a wal fu'ada wal inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan." Dan janganlah sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran hati dan pendengaran penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Seandainya seseorang melakukan suatu ibadah karena coba-coba, saya coba dulu, kalau benar alhamdulillah, kalau enggak benar maka tidak masalah. Siapa bilang tidak masalah? Seandainya dia melakukan suatu ibadah dengan coba-coba, seandainya benar ibadah yang ia lakukan tersebut tanpa dasar ilmu tetapi karena dasar coba-coba, tetap salah. Karena ia telah menyelisihi perintah Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sama' wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ilmu mesti ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Beliau berdalil dengan firman Allah Jalla wa Ala dari surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sisi pendalilannya adalah di dalam ayat ini Allah memberikan perintah kita berilmu sebelum berkata, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan sebelum berbuat, yaitu memohon istighfar. Maka ini ayat adalah dalil bahwa ilmu mesti ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Maka mempelajari hadis-hadis yang menerangkan kepada kita sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam amatlah penting dan sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Dan juga masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ahli sunan dan datang dari sekian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Dalam sebagian riwayat ada tambahan wa muslimah dan setiap individu muslimah, tetapi tambahan kalimat muslimah adalah tambahan yang dhaif walaupun makna yang sahih, namun secara sanadnya tidak sahih. Qala an Humran maula Uthmana anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a biwudhu'in fatawadda. Dari Humran, budak sahayanya Uthman, bahwa Uthman radhiyallahu anhu pernah meminta untuk dibawakan wudu. Wudu artinya air untuk berwudu. Wudu adalah perbuatannya. Jadi bagaimana ingin memerangi Arab? Wudu itu bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Wudu tempat air kan? Air. Cuma asalnya dari wudu. Wudu artinya air yang akan digunakan untuk berwudu. Nah, ini seperti cerita yang disampaikan oleh sebagian orang dari sebagian ulama, wallahu alam dari sisi sanadnya benar atau tidak, namun ada pelajarannya. Seperti sebagian orang yang mengatakan, ya, Janganlah kita suka mengkafir-kafirkan orang, ya, dan memanggil orang selain di dalam Islam ini sebagai orang kafir. Ya, cukuplah agama kita dan bagi mereka agama mereka. Karena Allah berfirman lakum dinukum waliyadin. Kemudian Syekh tersebut bertanya, itu ayat di dalam surat apa? Dia pun menjawab, dalam surat Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun. Dia sendiri mengkafirkan. Ya, dia sendiri mengkafirkan. Naam, surat orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya apa? Orang-orang kafir, jamak dari kata kafir. Memang benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, man khalafa sunnah tanaqaz. Barang siapa yang menyelisih as-sunnah dalam beragama, pasti banyak kontradiksi pada dirinya. Naam. Fatawadha, maka beliau pun berwudu, mempraktikkannya di hadapan kaum muslimin agar mereka mencontohinya dari beliau. Faghasala kaffayhi 3 times. Maka beliau pun mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 times. Thumma madmadha wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut, wastanthara, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Thumma ghasala wajhahu 3 times. Kemudian beliau mencuci tangannya, afwan, wajahnya sebanyak 3 times. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 times. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sampai ke sikunya sebanyak 3 times. Thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik. Kemudian beliau mencuci tangan kirinya seperti itu pula, yaitu sampai ke siku sebanyak 3 times. Thumma masaha ra'sah. Kemudian setelah itu beliau mengusap kepalanya. Mengusap atau membasuh kepalanya. Ingat ya, untuk kepala mengusap, membasuh, bukan mencuci. Sebagian orang mencucinya. Ya. Tiada bedanya antara kepala dengan tangan bagi sebagian orang. Dia mencuci tangan dengan telapak tangan yang telah berisikan air dari suatu bejana. Ketika dia ingin mengusap kepala pun dengan kedua telapak tangannya yang telah berisikan air. Itu namanya mencuci. Ya, dia ambil air begini, setelah itu dia taruh di kepala. Apa bedanya dengan dia ngambil air kemudian cuci tangan? Padahal yang namanya mengusap adalah dengan air-air sisa yang ada di telapak tangan. Nah, jangankan masaha, memercik saja berbeda dengan mencuci. Sabba yasubbu atau nadha yanbah, memercik. Ya, tetesan-tetesan air, mengusap lebih sedikit daripada memercik. Nah. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 times. Kemudian beliau mencuci kanannya kiri, afwan, kaki kanannya sampai kepada kedua mata kakinya sebanyak 3 times. Thumma ghasala al-yusra mithla dhalik. Kemudian beliau mencuci kaki kirinya seperti itu juga, yaitu sampai kedua mata kaki sebanyak 3 times. Setelah itu beliau berkata, raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaffa nahwa wudu'i hadha. Aku pernah melihat, telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu' seperti wudu'ku ini. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu' seperti wudu'ku ini, beliau bersabda, san itu man tawaffa nahwa wudu'i hadha. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa yang berwudu seperti wudhuku ini, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya di dalam 2 rakaat tersebut dengan hal-hal yang tiada kaitannya dengan salat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Al-Imam Ibn Syihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri, ya, Abu Muhammad, naam, ya, beliau setelah menyampaikan hadis ini mengatakan, Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama tabi'in yang pertama kali membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah khalifah di masa itu Umar bin Abdul Aziz. Inilah ulama tabi'in yang pertama kali membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Az-Zuhri. gurunya Imam Malik. Wa kana ulama'una yaqulun, kata Imam Az-Zuhri, para ulama kita dahulu mengatakan, hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudu ini adalah wudu paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang untuk salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, Imam Az-Zuhri menerangkan kepada kita bahwa wudu yang telah dipraktikkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di atas, yang telah beliau lihat dan beliau telah melihatnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sesempurnanya wudu. Maka barang siapa yang mencela wudu yang seperti ini, sejatinya dia telah mencela wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang dengan mudah mengatakan bahwa wudu seperti ini yang dilakukan oleh sebagian ustaz sunnah ketika mempraktekkannya agar kaum muslimin mudah memahaminya, mereka mencelanya, sehingga sebagian mereka ada yang mengatakan seperti wudunya bebek. Seperti wudunya bebek. Naam. Padahal inilah wudu yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, dan dipraktekkan pula oleh para sahabatnya di hadapan para tabi'in. Dan para tabi'in meriwayatkannya kepada tabi'un tabi'in dan seterusnya sampai hari ini. Naam. Dan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini termasuk hadis pokok dalam menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian hadis yang menerangkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua hadis pokok. Hanya dua yang merupakan hadis pokok dalam masalah ini. Yang pertama adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini. Dan yang kedua adalah hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini. Bahkan hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini itu lebih lengkap dan lebih detail daripada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di mana disebutkan di dalam hadis tersebut, ketika beliau meminta atau ditanya bagaimana sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meminta air, satu bejana air, satu gayung air. Setelah dibawa, fa'akfaha biyadaihi, maka beliau pun membuka kedua telapak tangannya, mencucinya sebanyak tiga kali. Beliau mencucinya. Setelah itu, fa'adakhala yadahu fit tawr. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, ke dalam gayung tersebut. Thumma ghasala thumma matmadha wastanshaqa wastanthara thalatha bithalathi ghurafat. Kemudian beliau bertamatmadah, memasukkan air ke dalam mulut, berkumur-kumur ke dalam hidung, dan mengeluarkannya sebanyak tiga kali. Thumma adakhala yadahu fit tawr fa ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian ia, maksudnya Abdullah bin Zaid Al-Mazini, sahabat yang mulia, memasukkan tangannya ke dalam gayung. Memasukkan tangannya ke dalam gayung. Bukan gayungnya diangkat, kemudian disiram ke anggota wudu. Kemudian beliau pun mencuci wajahnya. ثُمَا أَدْخَلَ يَمِينَهُ أَوْ يَدَهُ فِي التَّوْرْ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ. Kemudian beliau memasukkan tangan yang kedua ke dalam bejana tersebut, maka beliau mencuci tangannya sampai ke sikunya sebanyak dua kali. Jadi riwayat yang menyebutkan jumlah, kita sebagian riwayat menyebutkan sebanyak tiga kali, sebagian riwayat menyebutkan dua kali, sebagian riwayat menyebutkan satu kali. Jadi dalam mencuci anggota wudu selain kepala, maka maksimumnya adalah tiga kali. Di bawah itu adalah dua kali, dan minimumnya adalah sekali. Dan hadis Abdullah bin Zaid ini juga menerangkan kepada kita bahwa Nabi terkadang mencuci sebagian anggota wudu sebanyak tiga kali dan sebagiannya sebanyak dua kali. Dan dalam beberapa riwayat lain yang sahih, terkadang sebagiannya Nabi menyebut mencucinya hanya sekali. Artinya boleh dicampur. Ketika dia cuci tangan tiga kali, kemudian cuci wajah cuma sekali. Kemudian cuci tangan kaki dua kali. Itu semuanya warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian beliau pun memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Fa basaha bihi ma ra'sah. Beliau pun mengusap kepalanya. Kemudian dalam riwayat yang lain, masih dalam Bukhari dan Muslim, disebutkan secara rinci bagaimana Nabi mengusap kepalanya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafah. ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى مَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْ. Nabi memulai dari ujung kepala bagian depan sehingga membawa kedua tangan terus sampai ke kofah. Kofah, kepala bagian belakang. ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى مَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْ. Kemudian Nabi mengembalikan kedua telapak tangannya tersebut ke tempat yang darinya beliau memulai mengusap wajah. Dari depan ke belakang ke depan. Dan sebagian ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan bahwa yang wajib adalah dia mengusap seluruh bagian kepala. Karena itu keumuman dari firman Allah, wamsah bi ru'usikum. Adapun memulai dari depan duluan, kemudian ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, itu cara yang sunnah. Seandainya ada yang memulai dari pinggir, baru dari pinggir kanan ke kiri, kemudian dari depan ke belakang atau sebaliknya, selama seluruh kepala tersentuh air, maka dia telah melakukan sesuatu yang wajib. 6. Kemudian setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Ini adalah bantahan kepada mereka yang mencela wudu yang seperti ini. Oleh karenanya sebagian mereka, seandainya air wudu itu hanya satu gayung, maka air tersebut tidak cukup untuk mereka. Untuk satu orang dari mereka berwudu. Kenapa? Karena mereka tidak mau berwudu seperti ini. Alasan ini wudu bebek katanya. Jadi bagaimana caranya? Cuci telapak tangan, siram 3 kali. Ya. Kemudian kiri, siram lagi 3 kali. Sampai di sini benar. Karena Nabi untuk cuci telapak tangan, ya itu bukan bagian dari wudu. Tapi sesuatu yang sebelum wudu, sunnah sebelum wudu. Mencuci telapak tangan. Maksimumnya 3 kali. Sebelum Nabi memasukkan tangannya ke dalam gayung. Nah, setelah itu pun mereka tidak mau memasukkannya. Mereka mencuci mulut, ya. Setelah itu mencuci wajah dengan disiram, ya. Disiramkan air tersebut ke dalam telapak tangannya, kemudian cuci wajah. Ketika mencuci tangan juga demikian, enggak mau memasukkan tangannya ke dalam gayung. Maunya mereka berpendapat harus gayungnya diangkat kemudian disiram ke tangan sebanyak 3 kali. Demikian juga untuk tangan kiri. Sehingga sebagian mereka satu gayung itu hanya cukup untuk tangan. Ya, untuk berwudu membutuhkan 1 sampai 3 gayung sebagian mereka. Lihat akibat buruk dari meninggalkan sunnah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah dan menghematkan air. Ya. Dan kalau wudunya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, enggan memasukkan tangannya ke dalam gayung ketika berwudu, setelah sebelumnya dia mencuci kedua telapak tangannya, maka kalau mereka kawan kita dalam acara camping, bakal habis air, stok air yang kita bawa. Hah? Setiap satu orang yang berwudu menghabiskan 3 gayung. Duna bi. Sabodrom bi. Ya. Setiap satu orang wudu menghabiskan 3 gayung. Ada 10 orang sudah habis airnya. Nah, lelah, capek, menyelisih sunnah lain. Dan sebagian ulama salaf mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah. Sederhana dalam beribadah tetapi sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam beribadah tetapi dalam bid'ah, dalam kebid'ahan. Nah, sebagian mereka beralasan kenapa dimasukkan tangan ke dalam gayung ketika berwudu, kan bisa jadi tangan kita ada najis, bisa jadi tangan kita ada kotoran. Itu syubhat sebagian mereka. Apa jawabannya kira-kira? Hah? Ahsan, barakallah. Kau sudah dicuci telapak tangannya sebelum berwudu. Jawaban yang kedua? Ahsan, barakallah. Enggak boleh kayak-kayaknya dalam beragama. Kayak-kayaknya berarti ragu-ragu. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan karena sesuatu yang masih meragukan. Anda tadi yakin seyakin-yakinnya sebelum berwudu tidak ada najis di tubuh Anda. Kalau Anda yakin, ya berarti harus hilangkan najisnya dulu. Najis tersebut dihilangkan dulu sebelum berwudu. Ketika Anda belum berwudu, menjelang wudu, Anda yakin bahwa tiada najis di tubuh Anda. Kenapa ketika sekarang berwudu kayak-kayaknya ada najis? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan karena sesuatu yang masih meragukan. Naam. Dan sangat mudah ya wudu yang sesuai dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang agama kita adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusr wa la yushadd ad-din ahadun illa ghalabah. Nah, agama ini mudah dan tidaklah ada orang yang bersikap ekstrim dalam beragama kecuali ujung-ujungnya dia akan KO dibuat oleh keekstremennya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan pernah antum lihat sebagian orang membagikan ijazah dalam tata cara wudu. Jadi ijazah itu bukan hanya dalam ambil imamah. Ya, udah doktor masih bisa juga dibodoh-bodohin. Udah S3, udah MA. Masih mau juga ditipu. Ya? Pakai imamah ada ijazahnya. Terus kalau ada orang lain pakai imamah dengan cara yang sama tanpa ijazah boleh dituntut gitu secara hukum ke Mahkamah Agung. Udah doktor masih bisa ditipu. Ya, ya gitu, sama-sama penipu dalam agama. Ujung-ujungnya kena tipu juga dia sesekali. Ya, kalau bahasa Aceh urang jamun pegah ya yang deh kinang pengen. Naam. Bisa tertipu di bawah ya di siang hari yang begitu terang. Naam. Wudu ada ijazah. Angkat buat mengikat sorban ada ijazah. Zikir juga ada ijazah khusus. Ya, untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut harus dapat dijajah dari seorang guru, kalau enggak bisa sesat. Ya, ntar di hari kiamat yang masuk syurga juga ada jazah. Lu masuk syurga jazahnya dari mana? Nah, lihat ya bagaimana agama dipermainkan, dan itulah keekstreman yang sesungguhnya. Dakwah sunnah selalu dituduh ekstrem. Itulah yang ekstrem. Membagi-bagikan ijazah dalam beragama. Ya, padahal Allah Jalla wa'ala hanya menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai landasan dalam beragama dengan pemahaman para salaf. Dan Nabi SAW bersabda, kullu ummati dakhala al-jannah, seluruh umatku pasti masuk syurga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah mereka yang enggan wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya, maka boleh menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk syurga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang telah enggan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, berikut ini kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ulama kami dahulu mengatakan inilah wudu paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang untuk salat. Tiada wudu yang lebih sempurna dari ini. Nah, maka dari ini kita mengetahui bahawa makna dari ucapan Nabi SAW isbaghul wudu 'alal makarih, ketika beliau menyebutkan dari amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seorang hamba, beliau menyebutkan adalah isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun berat. Maknanya adalah berwudu sesuai dengan sifat wudunya Nabi SAW. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, syurutu sihhatihi, syarat sahnya wudu. Yang pertama adalah an-niyyah, adalah niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, tiada satu pun amalan kecuali dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala atau dosa yang sesuai dengan niatnya. Kemudian kata Syekh, "Wa la yushra'u at-talaffuzu biha li'adami thubutihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan tidak dianjurkan pelafatan niat karena tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba antum perhatikan. Para ulama kita itu ringan bahasa mereka dan ketika bahasa mereka ketika beralasan. Tidak dianjurkan karena tidak ada dalilnya. Oh, ini boleh karena hadisnya ini dan ini. Ringan bahasa mereka dalam beralasan. Dalil ayat hadis enggak ada dalilnya, maka tidak disyariatkan. Tapi lihat sebagian orang ketika dia ingin berusaha berdakwah secara hikmah dengan tanda kutip, tetapi dengan cara menyelisih jalannya para salaf, ya, dia ingin memperlihatkan kehikmahannya dan kecerdasannya, yang belum pernah didatangkan oleh orang lain, tapi justru endingnya apa? Ya, ngambang. Endingnya berangin. Endingnya malah enggak jelas. Ya. Endingnya enggak jelas. Nah. Jangan langsung dikatakan bid'ah. Baik, berarti apa? Sunnah. Ya. Ya, tapi itu juga tidak dia katakan. Contohnya sebagian orang memberikan rincian, kemudian dia tidak menyebutkan definisinya atau batasannya. Ketika membahas tentang musik misalkan, sesuatu yang jelas-jelas keharamannya menurut ayat Al-Quran dan hadis, dan ijma' para ulama saraf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan empat imam mazhab. Datang seorang di akhir zaman dan mengatakan memang musik haram, tetapi enggak semua musik itu haram. Jadi bagi orang yang mendengar, kok Masya Allah. Ya. Baik, tentukan, sebutkan batasannya. Mana musik yang enggak haram menurut Anda? Karena yang musik yang dikatakan tidak haram itu hanya dua kemungkinan. Yang pertama memang itu bukan musik. Dia menganggapnya musik, kemudian dia mengatakan itu tidak haram. Ya. Yang kedua, itu memang musik. Maka hukumnya haram, walaupun dia mengatakan tidak haram. Anda juga pernah mendengar ya, potongan video. Seorang mengatakan, kalau Anda ingin mengambil kesimpulan suatu hukum, jangan ya hanya dengan satu atau dua hadis, katanya. Masya Allah bahasa ilmiah ya. Kumpulkan seluruh hadis-hadisnya, kemudian baru disimpulkan. Satu, itu ambil poin ini yang pertama ya. Kumpulkan seluruh hadis-hadis yang ada dalam bab tersebut, kemudian baru simpulkan hukumnya. Hadis-hadis tentang isbal itu lebih dari 100. Wallahi, tidak lebih dari 20. Hadis tentang isbal. Dari mana dia bisa mengatakan lebih dari 100? Ini kan dusta. Dusta ini. Dusta atas nama hadis. Masya Allah, dia bisa menyebutkan hadis isbal lebih dari 100. Lebih pintar dari Imam Bukhari. Lebih pintar dari Imam Abu Daud. Kalah Syekh Albani, kalah Ibn Al-Qayyim. Ya? Seluruh ulama yang membahas tentang hadis isbah, enggak lebih dari 20 hadisnya. Ini orang mengatakan lebih dari 100 hadis, tapi dia sendiri enggak berani mendatangkannya. Baik, coba. Kalau memang benar hadis tentang isbah itu lebih dari 100, datangkan. Itu satu. Kedua, ya orang ini mengatakan, simpulkan seluruh hadisnya, baru Anda ambil kesimpulan hukum. Lah, katanya jangan ngambil hukum langsung ke Al-Quran dan hadis, tapi ngambillah kepada ulama kau pas prakteknya menyelisihinya, ya kan? Masa kita disuruh ambil hukum ulama langsung ke hadis? Kan lebih baik ke kitab, katanya. Kok sekarang disuruh ngambil langsung ke hadis? Ingat, man khalafa sunnatana tanaqad. Orang yang menyelisih sunnah pasti banyak kontradiksi pada dirinya. Dan dia sendiri pun enggak menyimpulkan. Setelah menyimpulkan hadis tentang isbal itu ada lebih dari 100. Ya sudah, sebutkan satu persatu sampai 100 dan coba sebutkan mana yang menyatakan tidak mengapa. Ini artinya sebagai isyarat. Lihat ulama kita ketika mengatakan tidak syara'atkan, karena enggak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melafadzkan niat baik sebelum wudu, sebelum salat, sebelum ibadah apapun. Para sahabatnya juga tidak, para tabi'in tidak, tabi'ut tabi'in tidak, empat imam mazhab juga tidak. Ingat, empat imam mazhab. Ya, adapun ulama dalam mazhab tersebut yang datang belakangan, maka tak sedikit dari mereka yang berpendapat dianjurkannya lafadz niat. Ini hal yang perlu diperhatikan. Ketika dikatakan Syafi'iyah, ini mazhab Syafi'iyah, belum tentu Imam Syafi'i berpendapat demikian. Sebagaimana ketika dikatakan ini mazhab Al-Hambali, belum tentu Imam Ahmad berpendapat demikian. Walaupun sebagian orang ada yang mengingkari kaidah ini, tapi pada praktek di lapangannya dan kitab-kitab fikih adalah bukti untuk hal ini semuanya. Nah, empat imam mazhab ditegaskan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, dan ulama-ulama yang lainnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang menganjurkan pelafatan niat. Ya. Dan tidak dipungkiri adanya sebagian Syafi'iyah, bahkan Hanabilah sekalipun, yang mutaakhirin yang menganjurkannya. Nah, baik, sebagian orang, nanti akan saya bacakan karena waktu kita yang terbatas. Di sini saya ingin menyebutkan, sebagian orang ingin memerangi dan mengingkari pernyataan bid'ahnya pelafatan niat sebelum salat dan sebelum wudu ataukah ibadah yang lainnya. dan yang dia perangi ya, adalah dai-dai atau ustaz-ustaz sunnah yang menyampaikannya hari ini. Dia enggak sadar ketika dia mengingkari tersebut dan membodoh-bodohi ustaz atau dai yang menyampaikan itu, bina sejatinya dia sedang membodoh-bodohi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekh bin Bash, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama-ulama kibar yang lainnya yang menegaskannya bidah. Tapi enggak sadar atau pura-pura enggak sadar, karena sebagian orang enggak berani dia langsung membodoh-bodohi. Untuk membodoh-bodohi Ibnu Taimiyah secara langsung enggak berani, dia bakal disikat oleh orang di dunia ilmu. Dia enggak berani untuk langsung membunuh karakter Ibnu Qayyim. Ya, untuk mengecilkan Syekh Albani, merendahkan Syekh bin Baz, ya, atau menanamkan keraguan di hati kaum muslimin terhadap kefaqihan Syekh Utsaimin. Ya, dia enggak akan berani melakukannya. Maka ketika ada ustaz menyampaikan hal yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, oleh ulama-ulama sebelumnya dan setelahnya, dia hanya meneruskannya, nah, langsung fokus kepada ustaz dan dai tersebut. Ini metode ahlul bidah dan ini metode hizbiyin dalam berdakwah dan menjauhkan masyarakat awam dari dakwah ahli sunnati wal jamaah yang ilmiah. Naam. Qala, yang kedua, syarat wudu yang kedua adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tiada salat bagi mereka yang tidak ada wudunya, dan tiada wudu bagi mereka yang tidak menyebutkan nama Allah di atasnya. Baik, hadis ini terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama hadis tentang keabsahannya. Imam Ahmad sendiri, sebagaimana ini nukilkan oleh banyak ulama hadis, ya, seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, ya, dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis yang berbunyi bahwa tiada wudu yang tiada bismillah menyebutkan nama Allah di atasnya, beliau menyatakan la yuthbutu fi hadzal bab minhu syai', tiada satupun hadis yang sahih dalam hal ini. Tiada satupun hadis yang sahih dalam hal ini. Oleh karenanya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, sehingga ada tiga pendapat tentang hukum bismillah sebelum berwudu. Sebagian ulama berpendapat syarat sahnya wudu, karena mereka beranggapan hadis ini sahih, menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka siapa saja yang meninggalkannya, wudunya tidak sah. Sebagian ulama, dan ini sebagian pendapat Hanabilah, dan ini pendapatnya Sahib Al-Muqni', bukan syarat tetapi wajib ma'adzikr. Wajib ma'adzikr, kalau dia ingat, kalau dia lupa, maka tidak berdosa dan wudunya tetap sah. Ya. Kenapa mereka tidak mengatakan syarat, sedangkan hadis jelas zahirnya mengatakan tidak sah suatu wudu yang tiada basmalah di dalamnya? Karena mereka melihat hadis ini perlu ditinjau ulang dari sisi keabsahannya. Sebagian ulama yang lain berpendapat, pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya sunnah, karena mereka menganggap hadis ini dhaif. Lalu dalil apa yang mereka pakai untuk mengatakannya sunnah adalah keumuman dalil yang menganjurkan kita mengawali perkara yang mulia dengan nama Allah, seperti hadis Nabi, kullu dhi amrin la yubtada bi bismillah fa huwa abtar aw aqta. Naam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya lebih condong kepada pendapat atau pendapat para ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, karena hadis ini adalah hadis yang dhaif. Imam Ahmad rahimahullahu taala sendiri mengatakan la yathbutu fi hadzal bab syai', tidak ada satupun hadis yang sahih dalam permasalahan ini. Dan kaidah wal hukmu far'un 'anit tashih, dan hukum itu adalah cabang dari kesahihan hadis. Maknanya jika hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dikeluarkan hukum darinya. Al hukmu far'un 'anit tashih, hukum itu adalah cabang dari Kausan hadis. Ucapan Imam Ahmad di atas dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Alasan yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah wa li anna katsiran min alladhina wasafu wudhu'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuru fihi at-tasmiyah. Karena mayoritas para sahabat Nabi yang menyebutkan sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyebutkan bismillah, tasmiyah sebelum berwudhu, seperti hadis Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini, ketika beliau diminta untuk mempraktikkan wudhunya Nabi, beliau tidak menyebutkan bismillah. Naam. Wa mithli hadha, dan perkara yang seperti ini, law kana minal umuril wajibah, seandainya dia berhukum wajib, allati la yashihul wudhu bidunha la dzikrat, yang apabila dia tidak dilakukan maka wudhu tidak sah, pasti akan disebutkan. Nah, baik, permasalahan berikutnya, bagaimana kalau seorang sudah berada di dalam toilet, di kamar mandi, bagaimana dia mengucapkan bismillah? Kata Syekh, faqad qala Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kata Syekh Utsaimin, mengatakan idza atasa ar-rajul hamidallaha biqalbih, apabila seseorang bersin di dalam toilet maka dia tetap mengucapkan alhamdulillah dengan hatinya. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, sehingga kata Syekh, fa yukharraj min hadhihi riwayah an yusammi biqalbi, ini juga menunjukkan bahwa bismillah pun dengan hatinya. Naam, dia bisa membacanya dengan hatinya. Naam, yang berikutnya adalah al-muwalah, berkesinambungan ketika ia berwudu. Ini syarat wudu yang ketiga. Dalilnya adalah hadis Khalid bin Ma'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lam'ah qadr dirham lam yusibha al-ma, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'id al-wudu was-salah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki salat dan di punggung telapak kakinya ada sebesar dirham yang belum terkena air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahnya mengulangi wudu dan salatnya. Sisi pendalilannya, andai kata wudu itu tidak harus berkesinambungan, maka Nabi hanya memerintahkan kakinya saja untuk diulangi. Untuk diwudu, diulangi wudunya. Nah, ini menunjukkan bahwa muwalat di dalam wudu adalah sebuah kewajiban. Nah, namun pertanyaannya, apa definisi al-muwalah? Disinilah letaknya khilaf di antara ulama. Karena tidak ada hadis khusus yang menerangkan batasan muwalat. Bahasa Aceh biasanya orang, kalau penuntut ilmu agama dalam bahasa Aceh, muwalat. Ya, muwalat. Ya. Pada tepatnya muwalah. Karena ujungnya tak marbutah, bukan tak biasa ya. Muwalah. Ya, muwalat, sebagian orang bilang muwalat, pada tepatnya muwalah, berkesinambungan. Sebagian ulama mengatakan muwalat itu adalah di mana dia telah mencuci anggota wudu sebelum anggota wudu yang sebelumnya kering. Ini definisi muwalat. Ya, tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini juga yang pertama tidak ada dalilnya. Yang kedua, ini relatif. Terkadang disebabkan kondisi anggota wudu itu cepat kering karena sedang ada angin, ya, atau karena faktor yang lainnya, faktor kulit, kata Syekh. Maka yang tepat dalam hal ini adalah dikembalikan kepada uruf. Sehingga sebagian ulama mengatakan muwalat itu adalah di mana orang yang melihat dia yang sedang wudu menilai dia sedang berwudu. Tapi apabila dia berhenti berwudu, kemudian setelah itu baru mencuci anggota wudu yang tersisa, orang lain akan menduga melihatnya seperti orang yang tidak berwudu karena lamanya jarak atau jeda antara anggota wudu sebelumnya dengan anggota wudu setelahnya. Ini seperti pendapat sebagian ulama yang menyebutkan definisi kapan seorang itu dikatakan telah bergerak banyak di dalam sholat sehingga membatalkan sholatnya. Maka sebagian ulama mengatakan tiga, lebih dari tiga. apabila dalam hal yang tidak bermanfaat. Sebagian ulama mengatakan tidak ada dalilnya, menyebutkan lebih dari tiga. Maka sebagian mereka mengatakan apabila dia bergerak dengan pergerakan banyak yang membuat orang lain yang melihatnya menilai dia bukan sedang salat. Nah, ahamu syekh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk berkesinambungan dalam berwudu, ya. Ngapain juga berhenti di tengah-tengah berwudu, ya, dengan waktu yang lama. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini beberapa syarat wudu, ya. Berikutnya kita akan memasuki kewajiban-kewajiban wudu pada pertemuan yang akan datang bulan depan insyaallah. Ya, di mana kajian berikut, ya, ana izin dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, ada hal yang mau ditanyakan? Air, masya Allah, karena sisa air tersebut adalah air musta'mal, ya, itu di antara alasan mereka. Yang kedua, kita katakan anggaplah air musta'mal itu tidak sah untuk wudu, seandainya kita terima. Tapi kan satu gayung untuk diri dia, untuk diri dia. Kecuali sisa dari gayung tersebut akan digunakan oleh orang lain. Jelas? Jadi kenapa dia harus beralasan itu air musta'mal? Musta'mal bagi orang yang datang setelah dia menggunakan air yang sisa di gayung tersebut. Bagi dia kan bukan musta'mal. Itu satu. Kedua, itu definisi musta'mal. Ya, air yang terjatuh ke dalamnya tetesan air dari tubuh orang yang telah bersuci, apakah dengan wudu atau kaman mandi. Seandainya dia mengatakan bahwa sebagian ahli fikih juga mengatakan itu juga dikatakan musta'mal untuknya karena telah jatuh tetesan tubuh ke dalamnya, tetesan air dari tubuhnya ke dalamnya, maka kita katakan Nabi telah melakukannya, Utsman bin Affan melakukannya, Abdullah bin Zaid, para sahabatnya juga melakukannya. Mana lebih bertakwa kepada Allah, kita ataukah mereka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha mandi junub dengan Aisyah radhiyallahu anha menggunakan satu bejana. Naqtarifu minhu jami'a, dan kami saling merebutkan air. Di saat mandi menggunakan satu ember berdua dan saling berebutan air. Kira-kira ada enggak tetesan, mungkin enggak tetesan-tetesan air dari tubuhnya jatuh lagi ke situ, dari kepala, tangan ataukah badan yang lainnya? Sangat mungkin. Demikian pula ketika Nabi SAW menggunakan air yang tersisa setelah digunakan oleh salah satu istrinya. Maka salah satu istrinya mengingat, ya Rasulullah, aku yang memakainya tadi. Dan aku junub. Aku hayad. Maka Nabi menyatakan, inna hayadataki laysat fi yadik. Haidnya kamu bukan di tanganmu. Artinya haid itu enggak bisa membuat air menjadi haid. Karena sebelumnya telah dipakai oleh wanita yang hayad. Wadih? Na wallahu ta'ala alam sawala ilmu inda Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian itu tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja, ada menyediakan mic. Apabila ada akan berjalan dengan baik, tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya. Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya